boleh minta tepuk tangan yang lebih meriah lagi, Ngawi? Selamat malam, Ngawi. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang banget kali ini Via bisa hadir di tengah-tengah kalian di acara Dangdut Never Dies. Emang dangdut gak ada matinya, bener gak? Bener. Hai pianisti Ngawi. Ada pianisti Flora, ada pianisti Pendawa, ada senamannya pianisti Purwodadi, ya, semuanya mewakili Purwodadi. Yang ini pianisti Tulungagung, yang itu pianisti Sukoharjo, yang ini ada senamannya pianisti Pacitan. Wow. Halo. Yang ini senamannya pianisti Wonogiri. Ini mana nih? Pianisti Bantul Kota. Terus Seromania pianisti Sragen Etan, ya. Malangnya belum. Ada pianisti Bojonegoro, pianisti Pati. Oh. Pianisti Solo Raya. Thank you. Apa lagi? Seramania, pianisti Sragen semuanya udah. Pianisti Pekalongan udah. Seramania pianisti Sleman, oke. Okay. Absennya udah dulu. Tadi lagu pertama dari Via udah ada. Kim Chil Kepolen. Apa sih itu? Pasukan OAOF pianisti Cepuraya. Thank you. Lagu yang kedua kalian pengennya apa? Hah? Surat cinta untuk Via. Apa? Oke, langsung aja requestnya nanti turutin satu-satu bareng Sarah.